أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة أعزكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fil ula wal akhirah atas kenikmatannya yang bersifat lahiriah dan batiniah dan atas karunia-Nya yang senantiasa mengucur kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Dan termasuk dari kenikmatan yang Dia berikan kepada kita setelah Islam dan Sunnah adalah kenikmatan untuk mendapatkan tambahan taufik dengan menjaga keimanan dan menjaga amal soleh melalui majelis-majelis ilmu dan juga majelis-majelis ziarah fi sabilillah, majelis perjumpaan dengan sesama saudara, yang mana ini menjadi salah satu dari sebab-sebab bertambahnya ilmu dan iman dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai ladang amalan, dan Dia menjadikan akhirat sebagai ladang untuk penuaian. Maka barang siapa baik-baik amalannya di dunia sesuai dengan syarat-syaratnya, maka di akhirat dia akan menuainya dengan kebaikan pula. Dan barang siapa buruk amalannya di dunia, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Di sini Allah taala mengatakan, dan di akhirat itu ada siksaan yang pedih, ada siksaan yang keras, dan ada pengampunan dari Allah, dan juga ada keridhaan masing-masing sesuai dengan kadar amalannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dan seringkali yang menyebabkan kita melemah keimanan kita dan juga melemah amal-amal soleh kita adalah disebabkan karena fitnah dunia dengan segala bentuknya dan dengan semua variasinya. Maka termasuk dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita dijaga keimanannya dan diberi kemudahan-kemudahan untuk menambahkan keimanan tersebut, sekaligus juga diberi taufik untuk menjaga amalan Bahkan insya Allah menambah pula kualitas dari amalan tersebut. Dan termasuk perkara yang menguatkan semangat kita untuk beriman dan beramal soleh adalah keyakinan bahwasanya dunia ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Akan ada kehidupan setelah kematian, dan akan ada kebangkitan setelah kematian itu, setelah kehidupan di alam kubur. Dan nanti di alam akhirat, masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan jenis amalannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam ayat-ayatnya yang banyak. Di antaranya adalah di dalam kalam dia tatkala memperinci keadaan orang-orang di akhirat itu, Allah Ta'ala berfirman, Ammal ladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan surga tempat tinggal. Nuzulan, yaitu sebagai sesuatu yang telah dipersiapkan untuk memuliakan mereka, disebabkan karena amalan mereka. Di sini Allah Ta'ala memulai ayat tersebut dengan perkataannya amma, yang mana ma'ruf di dalam i'rabnya amma di sini adalah apa? Harfu syartin wa tafsil, memiliki makna syarat dan sekaligus memiliki makna perincian, untuk memperinci apa yang disebutkan setelahnya. Dan tatkala amma ini memiliki makna syarat, maka memang tidak mengherankan jawabannya itu seringkali itu datang dengan fa, ada fa-nya. Amma ba'du fa inna khairal hadis misalkan. Nah, di sini ammal ladina aman wa amilus shalihat falahum, ada fa di situ sebagai jawaban. Ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ma'ruf alladzin ini sebagai mubtada'nya, kemudian amanu ini sebagai silatul mausul la mahala laha minal irab, wa amilus shalihat, dijelaskan oleh al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Di sini Allah subhanahu wa taala tidak mencukupkan hanya dengan keimanan, tetapi juga menggandengkannya dengan amal soleh. Dan memang amalan itu bagian dari keimanan. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan sampai setinggi-tingginya, dan berkurang disebabkan oleh kemaksiatan sampai bahkan mungkin habis menjadi suatu kemurtadan. Dan yang namanya amal soleh dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini mencakup yang bersifat wajib dan juga yang bersifat mustahab. Ada sholat wajib, ada sholat mustahab. Demikian pula ada sedekah wajibah. Ya, sholat wajibah, sholat mustahabah. Sedekah wajibah yaitu berupa zakat, berupa nafkah kepada anak istri dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, dan sebagainya. Ada juga yang bersifat mustahabah. Demikian pula ada puasa wajib, ada juga puasa mustahab, dan seterusnya. Ini semuanya masuk ke dalam amilus sholihat, di dalam amal-amal yang soleh. As-solihat, walaupun di dalam i'rabnya dia itu adalah sebagai maf'ul bih, tetapi hakikatnya dia ini adalah na'at dari maf'ul bih yang terhapus, yaitu apa? Amilu a'malan solihat. Tatkala man'utnya dihapus, maka na'atnya dimajukan ke depan untuk menggantikan posisi dia. Mansub disebab sebagai apa? Maf'ul bih. Kemudian jawabannya apa? Falahum jannatul ma'wa, maka mereka akan mendapatkan surga. Jannah, surga, ini sekedar pendekatan bahasa, karena memang bahasa kita sangat kurang, maka kita menggunakan bahasa yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Nah, dia dinamakan jannah karena orang yang masuk ke dalamnya itu tidak terlihat dari luar karena rimbunnya, pepohonannya, dedaunannya, ranting-rantingnya penuh dengan buah dan bunga dan sebagainya. Bahkan yang di dalamnya tidak nampak dari luar. Sebagaimana ma'ruf di dalam apa madah, jim, kemudian apa nun dan nun itu. Tayib. Nah, di sini kita tahu bahwasanya jannatul ma'wa, jannah di sini sebagai mubtada. Lahu itu sebagai apa? Khabar. Kalau menurut apa mazhab Kufiyun, kalau menurut mazhab Basriyun dia adalah jar majrur muta'alliqun bi khabarin mahdzuf. Takdiruhu mungkin apa? Kainatun misalkan, yaitu apa? Jannatul ma'wa kainatun lahum. Enggak masalah kita mau ikut yang ini atau yang itu. Tapi intinya apa? Hak dari khabar itu di belakang. Mubtada itu di depan, mestinya kan begitu. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikan khabarnya itu diletakkan di depan. Dan ma'ruf di dalam pembahasan balaghah dan ulumil Quran, kaidah taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisar. Mendahulukan sesuatu yang haknya itu diakhirkan, ini maknanya faedahnya adalah sebagai pembatasan dan pengkhususan, yaitu surga tadi, jannatul ma'wa tadi tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang memenuhi syarat tersebut, yang lain tidak berhak mendapatkannya. Jannatul ma'wa maknanya telah dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, yaitu ya'buna ilal jannah, mereka bernaung berteduh di dalam surga. Tetapi kemudian pola fi'liyahnya diletakkan di belakang sebagai mudhafun ilaih, jannatul ma'wa. Kata beliau, kenapa demikian? Karena di antara kandungan dari tempat tersebut memang apa? Berupa jannah. Nuzulan ini mansub sebagai hal. Hal dari apa? Jannat tadi. Tayyib. Nuzulan dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yaitu mayuhayya'u liikramin nazil wadhaif. Sesuatu yang dipersiapkan untuk memuliakan orang yang singgah di situ dan juga memuliakan tamu. Jadi surga itu memang telah dipersiapkan untuk memuliakan para hamba Allah yang terpilih, yang telah berjuang dan kemudian mendapatkan taufik untuk kembali. Walaupun kita tahu sebenarnya tempat asal umat manusia, kata para ulama, adalah apa? Tempat asal kita yang pertama adalah surga, yaitu kita dalam artian jenis kita, yaitu Adam dan Hawa. Hanya saja dengan suatu sebab kita kemudian diturunkan ke bumi, jenis kita. Setelah itu bumi sebagai tempat untuk perjuangan, sebagai tempat untuk pengujian siapa yang terbaik amalannya. Ada yang mampu kembali ke tempat tinggal pertama tadi, ada yang karena dia menyimpang ke kanan atau ke kiri atau bahkan berbalik ke belakang, anisiratilanakibun, akibatnya dia tidak berhasil masuk ke surga yang telah dipersiapkan untuk memuliakan orang-orang yang terpilih tadi. Nuzulam bimakanu ya'malun. Bimakanu ya'malun, jar majrur di sini muta'alliqun bi nuzulan. Baik, ba'nya ba' sababiyah. Dan ini menunjukkan bahwasanya walaupun surga itu dimasuki dengan karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala semata, tetapi Allah di dalam memberikan karunianya dan di dalam memberikan rahmatnya itu ada sebabnya. Allah meletakkan sunnatullah di alam semesta ini, hukum sebab akibat. Barang siapa menempuh sebab, insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya. Ini adalah hasil dari amalan mereka dengan seizin Allah diizinkan untuk, yaitu apa? Diperbolehkan untuk masuk ke dalam surga. Bima kanu ya'malun. Jadi ma di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ma mausulah ay billadzi kanu ya'malun. Ma mausulah, dia memerlukan silatul mausul. Berarti yang setelahnya itu jumlah fi'liyah sebagai silatul mausul. Tetapi ini tentunya memerlukan rabit, memerlukan pengikat. Mana pengikatnya? Pengikatnya terhapus. Takdirnya adalah apa? Bima kanu ya'maluna bihi. Nah, haknya ini kembali ke ma di situ. Ini tafsir yang pertama. disebabkan oleh perkara-perkara yang mereka amalkan. Kemungkinan yang kedua, maknanya di sini adalah mamasdariyah. Mamasdariyah dengan fi'il yang setelahnya fi ta'wilil masdar, takdirnya apa? Bi amalihim. Mereka masuk, yaitu mereka mendapatkan surga sebagai pemuliaan untuk mereka bi amalihim, disebabkan karena amalan mereka. Ba'nya ba' sababiyah, bukan ba' iwat sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, mengatakan ba' iwat wajib atas Allah untuk membalas amal soleh kami, sebagaimana wajib atas Allah untuk memasukkan pelaku maksiat ke dalam surga, ya akan ke dalam neraka. Ini keliru, bukan sebagai iwat, bukan sebagai alat tukar menukar, tapi banyak adalah ba' sababiyah, sekedar sebab. Keputusan terakhir itu terserah Allah Ta'ala dengan perincian yang ma'ruf di dalam pembahasan akidah. Itu tentang masalah surga. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, fa'ammal ladzi wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun ini sama dengan tadi ya, yaitu apa, amma syartiyah tafsiliyah. Adapun orang-orang yang fasaqu dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, fasaqu yaitu keluar dari keimanan. Tayyib. Akan tetapi yang dirajihkan oleh Imam As-Sa'di dan beberapa mufassirin yang lain, tatkala Allah Ta'ala menyebutkan secara umum, maka ini umum, fasaku muta'alaknya itu umum. Boleh jadi khurujun anil iman, boleh jadi khurujun an umumi ta'at, keluar dari keumuman ketaatan, dikatakan sebagai orang yang fasik. Adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat menetap mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar darinya, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Wa qila lahum dhuqu adzaban nar. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang mana dulu kalian mendustakan. Kalau biha berarti yang didustakan adalah narnya tadi, neraka. Tapi kalau bihi maksudnya adalah azabnya itu. Tayyib. Jadi pada ayat yang tadi, yang berikutnya ini tadi, Allah Ta'ala menyebutkan keadaan orang yang berkebalikan dari kelompok pertama. Dan ini di dalam ilmu balaghah dinamakan sebagai al-izdiwaj. Yaitu apa? Al-izdiwaj. Yaitu sebagai apa? Pasangan, berpasangan. Setelah menyebutkan surga, menyebutkan neraka, atau sebaliknya. Setelah menyebutkan orang yang beriman, menyebutkan orang yang menyelisihi keimanan, atau sebaliknya. Setelah menyebutkan kehidupan dunia, kemudian menyebutkan akhirat misalkan. Ini dinamakan sebagai al-izdiwaj, yaitu pasangan. Karena Allah Ta'ala memang di dalam mendidik jiwa-jiwa para hambanya, dia menggabungkan antara targhib wa tarhib, antara khauf wa roja, antara perkara yang menimbulkan semangat untuk mengejar akhirat dengan perkara yang berisi peringatan-peringatan untuk menakut-nakuti kita dengan ancaman-ancaman, berupa ancaman-ancaman. Amal wa ammal ladzina fasaqu. Adapun orang-orang yang fasik, baik keluar dari asal keimanan, berarti apa? Memang dia kafir, dia itu baik kafir sejak awal, memang orang kafir asli, ataupun murtad setelah keimanan dia, ataupun keluar dari amalan-amalan ketaatan sehingga keimanannya berkurang, maka ancamannya ma'wahumun nar, tempat menetap mereka adalah neraka. Kalau sudah di neraka, maka dia jangan harap masih merasakan sedapnya kehidupan yang pernah dia rasakan di dunia, kenikmatan dan sebagainya. Karena dahsyatnya siksaan di neraka, kenikmatan dunia sudah sirna bagi dia. Tidak lagi boleh jadi dia mengingatnya, merasa belum pernah merasakan kenikmatan dan kesenangan itu sama sekali. kullama aradu. Kulla di sini kata para pengi'rab ini mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul fi, karena ini akan terkait dengan waktu. Maknanya adalah kulla waqtin. Nah, dia mansub sebagai apa? Maf'ul fi, itu sebagai dzarfuz zaman. Dia mudhaf ma dan yang setelahnya fi ta'wilil masdar. Ai kulla iradatihim lil khuruji minha. Tayyib. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan keluarnya mereka, yaitu hampir keluar, itu disebabkan karena api yang menggelegak menyebabkan mereka terdorong naik ke atas sampai mendekati tepi-tepi dari neraka itu, padahal jarak antara bibir neraka dengan dasarnya itu adalah perjalanan 70 tahun sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, atau boleh jadi lebih dari itu lagi sebagaimana dalam hadis Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma. Tapi ternyata memang karena gelegak api yang sangat panas sampai mendekat ke atas sana. Adapun yang dirajihkan oleh para mufassirin yang lain di antaranya adalah Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ini sesuai dengan dohir maknanya aradu, memang mereka ingin, setiap kali mereka ingin keluar, mereka berjuang untuk keluar. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, dalam ayat Ibrahim min ghammin di dalam apa? Ayat Al-Hajj itu. Yaitu disebabkan karena kegundahan, menunjukkan ini memang keinginan mereka. Ya jelas semua yang di dalam neraka ingin keluar. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha. Nah, u'idu di sini mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Fi'il di sini, fi'il yang mughayyaru shighah ini sebagai amil dari kulla. Baik, kenapa kulla itu mansub, amilnya apa? Amilnya adalah fi'il yang setelah-setelah dia itu. Jadi takdirnya apa? Takdirnya adalah u'idu fiha kulla waqti iradatihim lil khuruji minha. Mereka akan dikembalikan ke dalam neraka itu di setiap waktu di mana mereka ingin keluar dari neraka itu. Dan dikatakan kepada mereka, wawunya wawu haliyah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, perkataan ini adalah li taqri wa taubir, sebagai hardikan dan cercaan. Dzuquma dzuqul adzaba bima kuntum dzuqul adzaba naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah siksaan neraka yang dahulunya kalian mendustakannya. Alladzi di sini sebagai badal dari azab, badal dari apa? Dari mudhofnya. Kalau dalam ayat yang lain allati, berarti apa? Badal dari mudhof ilaihnya, annar. Tayyib. Ini menunjukkan sebagaimana masuk ke dalam surga itu ada sebabnya, maka masuk ke dalam neraka juga ada sebabnya. Bukan seperti perkataan Asy'ariyah, Allah taala memiliki masyiah mutlak, betul. Masyiah mutlak masih betul, tetapi Allah berbuat ini dan itu sekehendak dia tanpa ada hikmah. Dan ini tentunya keliru. Mereka adalah nufatul hikmah, yang meniadakan hikmah Allah. Justru Allah adalah hakim, maha meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Maka orang yang masuk neraka itu memang sudah tepat. Allah tahu isi hati mereka yang menyimpang, sehingga sekali yang disimpangkan juga. Falamma zaghu azaqallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Sehingga setelah itu, satu dosa melahirkan dosa yang berikutnya. Tayyib. Sebagaimana satu kebaikan, di antara balasan pahalanya adalah taufik untuk melaksanakan kebaikan yang berikutnya. Jadi semuanya ada sebabnya. Tayyib. Dari sini, rangkaian dua ayat ini tahulah kita bahwasanya di sana ada sesuatu yang dijanjikan kepada kita berupa kenikmatan yang sangat indah, yang kekal, yang abadi. Dan sekaligus ada perkara yang diancamkan terhadap kita berupa siksaan yang pedih dan juga kekal. Kekal untuk orang-orang kafir, karena memang neraka itu untuk orang kafir. Tapi kenapa ada dalil-dalil yang menunjukkan orang mukmin juga ada yang masuk? Karena masuk dalam kaidah apa? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis sahih. Yaitu barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Tatkala sebagian orang-orang yang beriman menyerupai orang kafir dari sisi melakukan amalan-amalan kejahatan, Maka boleh jadi ini menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadarnya. Baik. Dan mereka tidak kekal karena mereka masih memiliki dasar keimanan. Maka dari itu hendaknya kita di antara cara untuk menguatkan semangat di dalam beramal saleh dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang terpampang di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang kita, karena kita bukan hidup di tengah hutan, kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan gemerlapnya fitnah dan ujian. Maka di antaranya adalah kita senantiasa menjadikan permasalahan surga dan neraka itu bagaikan ada di hadapan mata kita. Kita memperbanyak membaca Quran, memperbanyak membaca sunnah, dan memperbanyak membaca biografi-biografi para salafus saleh agar kita senantiasa mengingat dan mengingat surga dan neraka dan mendapatkan bimbingan, mendapatkan contoh yang hakiki dari amalan para salaf, bagaimana mereka melaksanakan tugas yang mereka pikul tatkala mereka masih hidup dan bagaimana mereka bersabar menghadapi ujian-ujian di dunia sampai menghadap Rabbul Alamin. Di antaranya adalah membaca dalil-dalil dalam Quran, membaca dalil-dalil dari As-Sunnah tentang masalah-masalah yang seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau, beliau mengatakan haddatsana Amr an-Naqid, qala haddatsana Yazid bin Harun, qala akhbarana Hammad bin Salamah an Sabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbabu fin nari sibghah thumma yuqalu lah ya bna adam hal ra'aita khairan qad hal marrabbika na'imun qad fayaqul la wallahi ya rab wa yuqal wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbabu fil jannati sibghah thumma yuqalu lahu ya bna adam hal ra'aita bu'san qad hal marrabbika shiddatun qad fayaqul la wallahi ya rab ma marrabi bu'sun qad wa ma ra'aitu shiddatan qad. Hadis siapa yang ingat, hadis siapa tadi, siapa tadi dari rangkaian sanadnya itu siapa? Betul, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi sahabatnya di antara nama rawi-rawi tadi, nama sahabatnya siapa? Pelayan Nabi. Ayo, teman. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia padahal dia adalah penduduk neraka. Tentunya kenikmatan di sini adalah kenikmatan yang sifatnya kenikmatan umum, bukan kenikmatan khusus. Kenikmatan khusus adalah apa? Untuk orang-orang mukmin. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Setelah itu ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan sedikit saja? Apakah engkau dilewati kenikmatan sedikit saja? Maka dia mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rabb. Setelah itu juga didatangkan orang yang paling sengsara, tentunya sengsara secara fisiknya, adapun kejiwaannya kalau dia ahlul jannah, insya Allah dia memiliki kebahagiaan karena dia memiliki keimanan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenteram. Baik, dari kalangan penduduk surga, setelah itu dia dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Kemudian ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kesengsaraan sedikit saja? Apakah engkau dilewati kesukaran sedikit saja? Maka dia mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rabb, saya belum pernah melihat kesengsaraan sedikit pun dan saya belum pernah dilewati kesukaran sedikit pun. Ternyata setelah masuk ke negeri akhirat dengan sekali celupan di tempat yang layak untuk dia dapatkan, dia lupa dengan apa yang pernah dia rasakan di dunia itu. Dan tentunya ilmu yang seperti ini wajib untuk diamalkan, bukan hanya sekedar menjadi teori untuk dihafalkan, untuk dibanggakan, tetapi untuk diamalkan. Dan yang menjadi contoh kita tentunya adalah para salaf yang mana mereka menggabungkan antara ilmu dan amalan. Di antaranya adalah para rawi-rawi yang disebutkan itu, mereka adalah sebagian dari teladan kita. Tadi Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Amr An-Naqid, dan beliau ini adalah Abu Utsman Amr bin Bukair An-Naqid Al-Basri, siqatun sabtun imam. Dan beliau meriwayatkan dari guru beliau yaitu Yazid bin Harun. Beliau adalah Abu Khalid Al-Wasiti, salah satu dari tokoh besar imam. Dan mereka berdua ma'ruf sebagai imam besar menggabungkan antara ilmu dan amalan. Yazid bin Harun meriwayatkan hadis ini dari Hammad bin Salamah. Beliau adalah Abu Salamah, Hammad ibnu Salamah ibni Dinar Al-Kufi, siqatun sabtun abidun sunni. Jelas yang seperti ini apa? Menggabungkan antara ilmu dan amalan, menggabungkan antara teori dan prakteknya. Dan beliau adalah asbatun nas fi Sabit Al-Bunani, guru beliau. Dan memang kali ini meriwayatkan dari guru beliau tadi, Sabit Al-Bunani. Beliau adalah Abu Muhammad Sabit bin Aslam Al-Bunani, siqatun sabtun abidun. Dan beliau adalah Basri. Dan beliau asbatun nas fi Anas bin Malik. Dan memang kali ini meriwayatkan dari Anas bin Malik. Makanya sanadnya memang sangat kuat sekali. Anas bin Malik, Abu Hamzah Al-Ansari, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan berkah yang besar menggabungkan antara semangat menuntut ilmu dan pengamalannya. Walaupun beliau kaya, namun beliau zuhud fid dunia, rajin beribadah dan seterusnya. Tayyib, mereka adalah contoh-contoh yang termasuk contoh terbaik bagi kita. Dan sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Abu Ya'la, hadis ini datang dengan sanad yang jauh lebih kuat. Karena dari Affan, dari Hammad, dari Sabit, dari Anas. Sementara Affan bin Muslim As-Soffar, beliau asbatun nasfi Hammad bin Salamah. Maka sanadnya memang lebih kuat. Tapi tidak masalah. Cuma di dalam riwayat Affan itu ada tambahan bahwasanya penduduk neraka, kalau dalam riwayat yang sahih Muslim tadi, penduduk neraka sekedar mengatakan la wallahi ya rab, tidak demi Allah wahai rab. Adapun di dalam riwayat Affan ada tambahan. Apa itu? Ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi qurratu ainin qat. Saya tidak melihat kebaikan sama sekali dan saya tidak dilewati penyejuk jiwa sama sekali. Padahal dia sepanjang hidupnya paling bersenang-senang di dunia. Baik, ternyata setelah masuk neraka dia jadi lupa segala kenikmatan tadi. Ini menunjukkan ngerinya neraka sekaligus menjadi hiburan bagi kita. Walaupun susah payah kita di dunia, tetapi akhir itu ada. Terminal terakhir itu ada. Setelah itu kita akan menikmati hasil perjuangan selama ini insyaallah. Yang mana kalau kita diizinkan masuk surga, akan kita lupakan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran dan kesengsaraan yang pernah kita alami. Qattu dia mabni al-dhar fi mahali nasbin, sebagai apa? Dhorfun limastaghraqa minaz zaman. Kalau di dalam i'rabnya, qattu i'rabnya itu apa? Nah, ini dia adalah sebagai dhorf. Mencakup seluruh masa, yaitu sama sekali sepanjang waktu, sama sekali saya tidak pernah melihat kebaikan atau apa lafaz-lafaz tadi itu, tergantung lafaznya. Ini adalah penafian umum. Contoh yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, yang mana beliau mengatakan haddatsana Mu'ath bin Asad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Muhammad bin Zaid an abihi anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sara ahlu jannati fil jannah wa sara ahlu nari fin nar ji'a bil maut fayuqafu bainal jannati wan nar summa yutbah fayuqal ya ahlal jannah la maut wa fi riwayat khuludun la maut wa ya ahlan nar la maut wa fi riwayat khuludun la maut fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari husnan ila husnihim. Anak-anak, hadis siapa ini tadi? Yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis siapa? Sahabatnya? Siapa anak-anak yang ingat? Kalau anak-anak menjawab, alhamdulillah. Kalau tidak, dibantu dengan yang lebih tua. Anak-anak, siapa yang jawab tadi? Baik, enggak, kita mau mencoba anak-anak dulu. Nah, kalau anak-anak mampu, alhamdulillah. Kalau tidak, baru dibantu yang lebih tua. Enggak masalah. Biar semangat. Jelas yang lebih tua, insyaallah mudah menjawab. Baik, jazakumullah khairan. Di dalam hadis Ibnu Umar di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa di hari kiamat. Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa sara ahlun nari ilan nar. Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, berarti apa? Ini setelah peristiwa syafaat. Dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Memang tinggal yang orang-orang yang memang kekal di dalam neraka. Ini setelah peristiwa syafaat memang. Didatangkanlah kematian itu. Dan ini terserah Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat yang lain bagaikan kambing. Dibentuk kambing. Dan ini terserah Allah. Tidak seperti sudut pandangnya Yusuf Al-Qadhawi mengatakan kematian adalah maknawi. Bagaimana ke maknawi itu disembelih? Kita katakan Allah fa'alu lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dia inginkan. Terserah dia. Apa urusan engkau? Baik. Allah mampu menjadikan sesuatu yang maknawi berubah menjadi hissi. Sebagaimana dia mampu menjadikan amalan itu nanti ditimbang di hari kiamat. Sebagaimana dia mampu menjadikan amalan itu membentuk manusia, berbentuk manusia yang menemani pemiliknya di alam kubur. Itu terserah dia. Kemudian kematian itu dihentikan di antara surga dan neraka. Setelah itu dia disembelih. Kemudian ada penyeru yang berseru. Wahai penduduk surga, tidak ada kematian. Dalam riwayat yang lain, kekekalan dan tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada kematian. Dalam riwayat yang lain ada tambahan apa? Khuludun. Yang ada hanyalah kekekalan. Maka penduduk surga bertambah gembira di atas kegembiraan mereka. Mereka sudah masuk surga, sudah menikmati kesenangan di surga entah berapa lama, yang seharinya adalah 1000 tahun. Maka dengan adanya berita ini kekal, kenikmatan itu, maka bertambahlah kegembiraan mereka di atas kegembiraan yang sebelumnya. Sebagaimana bertambah sedih pula penduduk neraka di atas kesedihan mereka. Padahal mereka telah disiksa dalam neraka entah berapa lama. Kalau mereka orang kafir, secara umum dalil-dalil menunjukkan apa? Seharinya adalah 50 ribu tahun. Na'udzubillah. Orang tersiksa hidup di dunia 40 tahun, 70 tahun aja boleh jadi dia tidak kuat sehingga masuk ke dalam maksiat-maksiat atau bunuh diri atau pindah ke rumah sakit jiwa dan seterusnya. Bagaimana di akhirat yang masanya sepanjang itu dan ternyata kekal lagi. Maka bertambahlah kesedihan mereka di atas kesedihan yang sebelumnya. Maka dalil-dalil yang seperti ini insyaallah akan menyebabkan kita tetap tegar, bersabar di dalam menjalani apa yang menjadi amanah-amanah kita di dunia. Amanah untuk memakmurkan bumi dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan dakwah semampu kita dan seterusnya. Dan para salaf adalah teladan kita, yang mana mereka adalah orang yang zuhud di dunia dan mereka orang yang penuh semangat di dalam mencari akhirat. Sebagaimana para rawi-rawi yang disebutkan di dalam hadis tadi, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini tadi dari Mu'ad bin Asad. Dan beliau ini adalah Abu Abdillah Al-Marwazi, siqatun amilun bil ilm, menggabungkan antara ilmu dan amalan. Dan beliau meriwayatkan dari Abdullah, jelas ma'ruf Abdullah di dalam level ini siapa? Imam Abdullah Ibn Mubarak, Abu Abdirrahman, Imamu ahli masyrik wa ahli maghrib wa ma bayinahuma, amirul mu'minin fil hadis. Ma'ruf, beliau menggabungkan antara ilmu dan amalan. Kata Imam Ahmad, tidak ada orang yang lebih semangat menuntut ilmu di zamannya melebihi dia. Ini Imam Ibnu Mubarak. Meriwayatkan dari orang yang di atasnya, meriwayatkan dari orang yang selevel dengan dia, dan juga meriwayatkan dari orang yang di bawahnya. Dan ini adalah alamat taufiq. Sebagaimana disebutkan oleh Waqi Ibnu Jarrah rahimahullahu ta'ala, Ar-Ru'asi Al-Kufi, seseorang itu tidak akan menjadi pandai, pandai dengan baik tentunya, dengan sempurna, sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, dari orang yang selevel dengan dia, dan dari orang yang di bawah dia. Tayib. Karena masing-masing dari kita pasti insya Allah memiliki kelebihan kita saling melengkapi, saling memberikan tambahan faedah dan tidak meremehkan satu sama lain. Nah, dengan itu ilmu kita akan diberkahi dan menjadi apa? Lebih lengkap dibanding kita kalau hanya memilih-milih, saya mau guru yang itu aja, saya tak mau yang lain. Padahal sama-sama dari salafiyun sabitun misalkan dan seterusnya. Tayyib, Abdullah bin Mubarak di dalam hadis ini meriwayatkan dari Umar bin Muhammad bin Zaid dan beliau adalah Abu Hafs Al-Umari, Umar bin Zaid Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Tayyib, beliau adalah siqatun sabutun madani, meriwayatkan dari ayahnya yaitu Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid lebih bagus daripada anaknya secara kalau dilihat dari apa kitab Jarh wa Ta'dil, dan beliau adalah termasuk rijal kutubi sittah. Baik. Adapun kalau yang anaknya itu adalah min rijalil Bukhari. Baik, dan beliau adalah siqah dan beliau ini adalah Abu Abdullah, meriwayatkan dari kakeknya yaitu Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah bin Umar termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau Abu Abdurrahman, rajin belajar, sering apa? Waktu masih bujangan sering tidur di masjid. Tentunya bukan hanya tidur, tapi juga apa? Mengisi dengan ibadah-ibadah dan sebagainya. Dan mereka adalah teladan kita. Mereka adalah contoh-contoh yang pernah ada di dunia ini untuk membantu kita melihat bagaimana penerapan dari dalil-dalil yang ada, bagaimana pengamalan dari ilmu-ilmu yang telah diterima. Insyaallah yang ana sebutkan ini adalah sebagai murajaah yang cukup di pagi hari ini. Kita mohon kepada Allah taufik dan mohon kepada Allah tambahan karunia-Nya dan mohon kepada Allah pengampunan atas kekurangan-kekurangan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.